Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan memasuki juz terakhir dari buku Aisar Lissigar. Bisa antum melihat pada halaman 4 tentang apa yang akan dipelajari dalam juz atau jilid terakhir ini. Yang pertama tentang mad. Mad wajib, mad jaiz, dan mad lazim. Kemudian ada sisipan talqin, surat Al-Fatihah dan Mu'awwidat. Kemudian tentang waqaf ya. Bagaimana mewaqafkan, kemudian mengenal beberapa tanda waqaf, mengenal saktah dan bagaimana caranya, pada tempat mana saja saktah itu, mengenal hamzah wasal ya. Membaca tanwin yang bertemu sukun ya. Kemudian beberapa hukum khusus dalam riwayat Hafs. Nah, dalam riwayat Hafs, Imam Hafs dari Asim ibn Abi Najud rahimahumullah. Kita mulai halaman 5. Baik. Huruf mad yaitu alif, wawu atau ya yang sukun, yang sebelumnya ada harokat dari jenisnya ya. A, I, U, Babi, Bu ya. Jika bertemu dengan hamzah, maka ukuran panjangnya menjadi 2 alif ya. 2 alif atau 4 harokat ya. Jadi ukuran ini adalah ukuran yang masyhur ya, 4 harokat. Baik. Bisa 5 harokat, bisa 6 harokat, tergantung dari riwayat siapa, tarik siapa yang kita anut dalam bacaan kita. Nah, kita sekarang ingin membaca dengan ukuran 4 harokat. Nah, coba baca kalimat-kalimat di atas ini. Atani. Atani. Dawuda. Dawuda. Haruna. Haruna. Haruta. Haruta. Nah, ini kita tampilkan di atas untuk menjadikannya sebagai wazan ya, kias 4 harokat. Di mana satu contoh misalkan kalimat atani, a dibaca berapa harokat? 2. Ta 2. 6. Jadi sebelum nun kasrah ada berapa harokat? 2 dan 2, ada 4 harokat ya. Jadi panjang 4 harokat ya, sepanjang ata ya, sepanjang atau seukuran ya, sama kiasnya dengan, kalau dikiaskan sama dengan ada ya. Ya, ini 4 harokat. Dan nun ini sejajar dengan hamzah. Nun sejajar dengan hamzah. Baik, jadi kalimat ba'a bisa dikiaskan dengan yang di atas itu ya, salah satu dari 4 contohnya dan seterusnya. Ba'a ya, Pak. Ba'a. Ini kalau diukur panjangnya sama dengan adani ya. Ba'a. Ba'a. Nah, kurang lebih seperti itu. Ja'a. Ja'a. Sa'a. Sa'a. Sya'a. Sya'a. Su'a. Su'a. Si'a. Si'a. Coba baca baris ketiga. Memang tergantung dengan cepat lambatnya bacaan ya kita. Kalau semakin lambat ya, ukuran 4 harokat juga akan menyesuaikan. Ha'umu. Ha'umu. Ma'aki. Ma'aki. Ja'ahu. Ja'ahu. Tabu'a. Tabu'a. Tasha'u. Asa'u. Asa'u. Hamzah, fathah ya. Asa'a. Asa'a. Waji'a. Waji'a. Nah, demikian dibaca jimnya kasrah waji'a. Alifnya ya harus ditulis demikian. Kalau kita menuliskan kalimat waji'a pada maudhi'nya, pada tempatnya, ya, ada alifnya, namun tidak kita baca dalam lafaz. Ya. Baik. Halaman 6. Baris kedua. Ulama'u. Ulama'u. Hamzahnya panjang tidak? U. Pendek. Bura'a'u. Bura'a'u. Ruhama'u. Baik, sekarang baca baris keempat. Faja'u. Faja'u. Asa'u. Faja'u. Ya, kalau ini hamzahnya panjang ya. U, dua rokat, dua rokat. Baik. Kita baca baris keenam. Alladhinahum yura'una. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Idza nasrullahi wal fathu. Ila fihim rihlatash shitaa'i was-sayfi. Ila fihim rihlatash shitaa'i was-sayfi. Ya. Tanda mad far'i, yaitu mad yang dibaca dengan lebih dari dua rokat karena bertemu hamzah atau bertemu sukun, ya, seperti yang telah kita kenal, ya, ada layar di atas huruf alif atau wawu atau ya, ya. Yang asalnya adalah tulisan mad, ya, tulisan madun, mim dan dal. Sekarang sudah mengalami perubahan bentuk, ya, sekarang tinggal tanda saja, tanda seperti itu. Namun ini hanya sekedar apa? Sekedar tanda saja. Kalau sebabnya adalah apa? Bertemunya alif atau wawu atau ya dengan apa? Hamzah, dengan hamzah. Itulah yang dinamakan dengan mad wajib, ya, mad wajib. Nah. Baik, kita baca halaman 7. يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر والسماء وما بناها والسماء وما بناها. Boleh dibaca dengan 5 rakaat juga menurut riwayat Hafiz, ya, jadi lebih panjang sedikit. والسماء وما بناها. Ini mad harakat. Samai wa ma banaha, atau lebih panjang dikit. Wassamai wa ma banaha. Wassamai wa ma banaha. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Atau lima. Kalau tadi antum sekitar 5, labas. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Ya. 4 ya, seperti ini. Waji'a yawma idzin bi jahannama. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَى يخرج من بين الصلب halaman 8 baris ke-5. Uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika. Uridu an tabu'a. أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. هماز مشاء بنميم. وجيء بالنبيين والشهداء. وجيء بالنبيين والشهداء. وجيء بالنبيين والشهداء. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى. Berapa rokat kalau tansa kita jadikan akhir bacaan? Dua saja. Namun kalau kita sambungkan, dibaca dengan empat harokat karena bertemu dengan hamzah. Illa masya'allahu. Illa masya'allahu. Baik. Jadi selama ada pertemuan huruf mat dengan hamzah, apakah dalam satu kata ataupun pada kata yang berlainan, ya, bacalah dengan 4 harokat ya, atau 5 harokat menurut riwayat Hafiz dari Tariq Syatibiyah. Nah, kalau terpisah seperti tadi, fala tansa illa, namanya mat jaiz. Ya, di sini memang kita tidak sebutkan namanya, al-muhim mengenalkan bacaan saja untuk anak-anak ya. Begitu ada mat ketemu hamzah, ya, bacalah dengan panjang 4 harokat ya. Baik. Walaupun tidak kita kenalkan nama-nama matnya. Baik. Ma'aghna. Baca. Ma'aghna. Wa ma'adraka. Wa ma'adraka. Ma'akfarahu. Ma'akfarahu. Baris ketiga. Ya ayyuha. Ya ayyatuha. Ya ayyatuha. Haulai. Haulai. Ya. Ya Adamu. Ya Adamu. Ya Abana. Ya Abana. Ya Ibrahimu. Dibaca berapa rokat? 4 ya, tulisannya nyambung namun hukumnya terpisah. Ya Adamu, ya Abana, antara ya dengan kalimat yang berikutnya ya, ditulis bersambung namun hukumnya hukum munfasil, hukumnya hukum terpisah. Haula juga demikian. Baik. Baik, inilah bacaan mat apa? Mat yang dibaca dengan 4 harokat. Baik. Coba dilihat halaman 10. Halaman 10. Baris ke-6. Wa annahu ahlaka 'adan. Annahu ahlaka. Wa annahu ahlaka 'adan. Yang paling bawah. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abadan. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abadan. Hadhihi dibaca berapa rakaat? 4 harakat. Ya. Kemudian wa annahu ahlaka berapa? Juga 4 harakat. Ya. Dinamakan mat apa ini? Ini sama jenisnya dengan mat jaiz, ya. Sama jenisnya dengan mat jaiz. Diilhakkan atau disamakan kategorinya dengan mat jaiz. Ya. Baik. Halaman 11. Ini sama ya. Baik. Ni'mal 'abdu innahu awwabun. Ni'mal 'abdu innahu awwabun. Ya Musa innahu ana Allahul 'Azizul Hakim. Ya Musa innahu ana Allahul Azizul Hakim. Ya Musa innahu ana Allahul Azizul Hakim. Wa annahu ilayhi tuhsyarun. Ulangi wa annahu ilaihi tuhsyaruna. Ya, kemudian yang bawahnya ini ada kesalahan dalam menuliskan tanda mat, ya. Coba kita lihat la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Coba dilihat kata ila, nah, ada dua tempat, ya, ila. Sebenarnya lamnya di sini hanya matobi'i, sehingga tidak semestinya ditambahi apa tanda mat. Ya, ya. Ila di sini cukup berapa harokat? 2. Ya. La 4 harokat. Ila lamnya 2 harokat. Ya, karena tidak ketemu hamzah. Ya, ini salah cetak. Ya. Jadi kita ulang ya. Ilahnya cukup 2 rakaat. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Baik, santun. Yang kurang lebih seperti itu bacaan mat apa? Mat harokat, baik wajib ya ataupun jaiz. Baik, kita beralih pada jenis mat yang berikutnya, mat lazim namanya, ya, mat lazim. Baik. Yaitu mat yang bertemu dengan sukun. Huruf mat bertemu dengan sukun. Mat bertemu dengan sukun. Jadi kalau ada huruf mat bertemu dengan hamzah atau bertemu dengan sukun, ukurannya jadi lebih dari 2 harokat. Coba kita baca beberapa contoh yang di atas ini. Ja'uk. Ja'uk. Ya. Ja'uk. Ja'uk. Ya. Ja 4 harokat. Uk berapa? 2 harokat. Ya. Jadi sebelum kaf sukun ada 6 harokat. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ala. Ala. Ana. Ana. Ya. Baik. Nah, mat yang bertemu dengan sukun, jika sukunnya asli, kalau yang di atas ini kan sukunnya bukan asli, ya. Sukunnya kita bikin saja karena apa? Karena kita anggap waqaf di situ, ya. Kafnya kita bikin sukun, hamzahnya kita bikin sukun. Ini bukan sukun asli. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah mat yang bertemu dengan sukun asli, sukunnya asli, bukan dibikin karena waqaf. Nah, itulah mat yang disebut mat lazim, ukurannya 6 harokat, jadi lebih panjang daripada apa? Mat yang bertemu dengan hamzah, yaitu pada kata-kata tertentu, ya. Kalau ketemu sukun hanya pada dalam surat apa? Surat Yunus ayat 51 dan 91, kalimat al-an, ya. Kita baca al-ana waqad kuntum bihi tasta'jiluna. Ulangi. Al-ana waqad kuntum bihi tasta'jiluna. Al-ana waqad asayta qablu wa kunta minal mufsidina. Ulangi. Al-an. Sampai mana tadi? Yang belakang yang belum. Al-ana waqad kuntum. Al-ana waqad asoita qablu wa kunta minal mufsidina. Baik, coba diulang. Ketika sampai ke lam, usahakan suaranya tetap jalan. Al-ana. Al-ana waqad asoita qablu wa kunta minal mufsidina. Ulangi dari wa kunta. Nun bertemu ta samar. Wa kunta. Wa kunta minal mufsidina. Ahsan. Barakallahu fikum. Naam. Sampingnya. Baca yang di atasnya. Al-ana waqad kuntum bihi tasta'jilun. Al-ana waqad kuntum bihi tasta'jilun. Nah. Ulangi. Al-an. Al-ana waqad kuntum bihi tasta'jiluna. Ahsan. Tasta'jiluna, ya. Baik, demikian mat yang bertemu sukun asli. Naam. Juga yang seperti ini terjadi jika ada mat bertemu dengan tasydid, ya. Tasydid. Kalau tasydid mesti asli, ya. Kalau sukun kadang bikinan karena waqaf. Kalau tasydid pasti asli. Ya, karena tasydid juga sukun, maka hukumnya sama. Matnya dipanjangkan berapa? 6 harokat. Nah, kalau ini contohnya banyak. Mat yang bertemu tasydid contohnya banyak. Bukan hanya satu kata, ya. Namun banyak contohnya. Nah. Baik, kita baca dhallan. Nah, ini kalau masuk ke huruf yang ditasydid sambil dinaikkan intonasinya, ya, dalam bahasa ilmu apa? Sautiyah dinamakan nabr, ya. Dhallan. شاقوا حاج حاد العادين الضالين الصافون كافة الصاخة الحاقة halaman 13 wairil maghdubi alaihim waladdallin wairil maghdubi alaihim waladdallin wairil maghdubi alaihim waladdallin ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة جاءت berapa? 4 ya, kalau الصاخة 6 فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ bawahnya وَوَجَدَكَ ضَالًّا وَوَجَدَكَ ضَالًّا هَذَا طيب yang bawah ini huruf yang tasydid adalah mim dan nun. Nah, maka tetap gunahnya ya, disempurnakan. Setelah memberikan 6 harokat masuk ke mim atau nun, gunahnya disempurnakan dulu. Amina Amina At-tammatu mudahammatani mudahammatani jannun jannun wal janna wal janna atuhajjun dua mat yang sama haj. Nah, ini 6 harokat jun juga 6 harokat yang kedua gunanya dengan sempurna. Baik, lanjutkan ya khodol, coba dibaca amina yang tadi dua baris terakhir. Amina gunahnya belum. Amina Amina ya. Abbammatu naam mudhammatani lagi mudhammatani mudhammatani kurang mudahammatani mudahammatani ahsan. Kalau nun bawahnya sekalian janun janun tanwinnya tidak panjang janun Ya Nun ya. Wal Jannah. Naam. Atuhajjunni. Belum, 6 harokat kurang panjang. Atuhajjunni. Atuhajjunni. Ahsan. Berikutnya. Baca halaman 14. Wal janna khalaqnahu min qabl. Wal janna khalaqnahu min qabl. Miung naikkan sambil di Walkanna khalaqnahu min qablu. Baik, ahsan. Satu lagi bawahnya. Lam yatamis. Lam yatamithunna insun qablahum wala jannun. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Sebelahnya. Oh ya, selamat. Qala atuhajjunni fillah. Qala atuhajjunni fillahi waqad adani. Ni panjang. Junni fillahi. Qala atuhajjunni fillahi waqad adani. Waqad adani. Ya, jadi panjang dulu. Ya, gunahnya nanti setelah 6 harokat baru masuk ke nun. Atuhajjun. Nah, baru nunnya nanti kalau sudah 6 harokat. Ya. Sekali lagi. Qala atuhajjunni fillahi waqad adani. Labas. Ahsan. Barakallahu. Berikutnya. ولا آمين البيت الحرام. Ya, bawahnya. وإذا جاءت الطامة الكبرى. Ulangi. فإذا جاءت. فإذا جاءت الطامة الكبرى. Baik. Sebagai faedah saja ya, ketika dalam maqam seperti ini ya, talaqqi dan musyafahah, pengalaman kita dahulu ya, jadi tidak ada bacaan apa ya namanya seperti tafninul gunnah atau yang semisalnya ya, seperti bacaan mat yang panjang ya, misalkan 4 harokat atau 6 harokat, itu biasanya syekh meminta untuk kita tetap membaca dengan satu nada saja. Misalkan At-Tammatul Kubra dalam maqam talaqqi ya. Ya, dalam maqam talaqqi ya. Jadi kalau ada murid yang membaca misalkan wala amina, ini langsung ditegur ya, biasanya maqam seperti ini harus ketat ya. Jadi datar saja ya, termasuk kesalahan khafi ya, dalam apa, dalam maqam talaqqi. Namun kalau di luar itu ya, perkaranya insyaallah lebih sahal, mudah ya. Seperti tadi dalam sahabat, dalam surat ini fa idza jaa, datar fa idza jaati tammatul kubra gitu ya. Baik, ini faedah saja. Di luar itu lafaz ya, dengar maqam seperti ini, tadris atau riwayah, talaqqi dan musyafah, biasanya datar. Datar dalam arti apa? Kalau pindah huruf baru pindah nada yang lain ya. Bukan berarti harus datar. Fa'idha ja'atittammatul kubra, ini kan satu nada dari awal sampai akhir ya, itu ya tidak apa-apa juga. Tapi kalau nadanya berubah-ubah, setiap huruf berubah tidak apa-apa. Tapi begitu alif atau huruf mat yang lain, ini kan satu huruf, satu huruf, jangan banyak nada ya, naik naik turun. Baik, demikian sedikit faedah. halaman 15. Mat yang seperti tadi juga terjadi pada huruf, pada huruf. Ya, kalau tadi yang kita sebutkan pada kata atau kalimah, pada kalimah. Nah, mat yang 6 harokat juga terjadi pada huruf, ya, huruf-huruf hijaiyah yang kita temukan dalam fawatih as-suwar, dalam pembukaan atau awal beberapa surat. Nah, huruf apa saja yang ada? Ini. Kita baca. Nun. Qaf. Qaf. Sad. Sad. Ain. Ain. Sin. Kaf. Kaf. Mim. Mim. Coba ulangi dari nun sampai mim. Apabila terangkai huruf ini satu dengan yang lain, maka diterapkan hukum-hukum yang terjadi, ya. Misalkan coba lihat halaman 16, lam terangkai dengan mim, ya. Maka terjadi apa? Idgham. Idgham apa dengan apa? Idgham apa? Mim dengan mim. Karena lam akhirnya apa? Mim. Mim awalnya mim, berarti bertemu mim sukun dengan mim kasrah, ya. Sehingga terjadi apa? Idgham syafawi, ya. Sehingga seakan-akan ada tasydid, ya. Secara hukum ada tasydid di atas mim. Baik, ya. Kita baca lam mim. Sin dirangkai dengan mim, ya. Terjadi apa? Idgham. Karena sin akhirnya nun sukun, bertemu dengan mim di awal mim. Sim mim. Sim mim. Ya. Ada tasydid secara hukum di atas mim. Ain terangkai dengan sin, terjadi ikhfa. Ikhfa dengan gunnah yang tipis. Ayasin. Ayasin. Jangan lupa gunnahnya. Ayin, setelah 6 harokat masukkan nun langsung disamarkan. Ayasin. Coba. Masih sebagian belum. Ain-sin. Ain-sin. Ada ini selama ya ukuran gunah yang sempurna. Ain-sin. Ain-sin. Ya. Sin dengan qaf sama, terjadi ikhfa dengan gunah yang tebal. Si yang qaf. Si yang qaf. Ain kesat juga terjadi ikhfa, gunah yang dengan gunah yang tebal. Ain sad. Ain sad. Sampai mana tadi? Ya. Baca surat Sad ayat pertama, ya, ayat pertama aja. Halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. الصاد والقرآن ذي الذكر. طيب بلغي صاد صاد والقرآن ذي الذكر. طيب baca berikutnya, baca surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tayyib Ahsan, barakallahu fiik. Tayyib, antum baca surat Al-Qalam. Awal surat Al-Qalam. Hammim. Al-Qalam yang mana Al-Qalam? Baik, fadal. Nun wal qalami wal qalami wa ma yasturuna. Nanya pendek. Yasturuna, pendek saja. Nun wal qalami wa ma yasturuna. Ahsan. Baca surat Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Ahsan. Sambilnya baca surat Yusuf, awal surat Yusuf. Hamim wal kitabil mubini. Surat apa itu? Surat Yusuf depannya alif lam ra. Alif lam ra. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubini. Baik. Di sini ada huruf ra, ada huruf ta, ya, ha. Ini dibaca dua harokat. Misalnya surat Yasin, ya-nya dua harokat. Yasin, ya. Baik, coba baca. Yasin. Yasin. Baik. Hamim juga hanya dua harokat. Hamim. Hamim. Ini kan pula tosin, to-nya dua harokat. Tosin. Tosin. Cukup. Halaman 16. Ya. Baik. Baca surat Al-Baqarah, awal surat Al-Baqarah. Nah. Alif lam mim. Dalikal kitabu la roiba fihi. Baik, lagi. Dalikal kitabu. Dalikal kitabu la roiba fihi. Baik, Ahsan. Nah. Baik, baca yang paling bawah, surat Maryam. Kaffa ya insad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Baik. Coba ulangi. Kaf ha ya ain sadnya ulangi. Kaf. Kaf ha ya ain sad. Baik. Barakallahu fiik. Cukup insyaallah. Kita lanjutkan talqin surat Al-Fatihah dan Muawwidzat, ya. Kita simak, kita baca dan kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. إهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ayat ke-7 bisa di bagi dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. قل-قلنا jangan sampai ada suara ya. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. طيب. Jadi cara mewaqafkan bagaimana? Menjadikan huruf terakhirnya sukun ya. Ahadun jadi ahad. As-samadu menjadi as-samad. Kalau sebelum huruf terakhir ada mad ya, seperti yang ada pada surat Al-Fatihah, madnya bisa bertambah ukuran panjangnya ya. Bisa 4, bisa 6 ya. Seperti dalam Al-Fatihah tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi 4 atau 6 harokat. 6. Kalau enggak ada mat, jangan dibaca panjang. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Enggak ada mat sebelum waqaf. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Nun sukun dibaca ikhfa dengan gunnah yang tipis. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. نعم فضل. Ya. طيب. Pertanyaan dalam surat An-Nas Maliki. Ya. Dalam surat Al-Fatihah juga tulisannya Maliki, ya. Kosemnya berapa huruf? 3 ya. Mim, lam dan kaf, ya. Baik, jadi kalau kita menuliskan surat Al-Fatihah ataupun surat An-Nas ingin menyalinnya, ya mimnya seperti itu. Tanpa disambung dengan alif, tapi langsung nyambung dengan lam dan kemudian kaf. Mim, lam, kaf, harus seperti itu. Bacanya bagaimana? Ya tinggal kita mengikuti riwayat siapa, ya. Kalau qiraah kita surat Al-Fatihah, ya, mimnya memang dibaca panjang, ya, Maliki, ya, mimnya dibaca panjang demikian. Jadi cara membaca mengikuti riwayat bacaan. Cara menulis juga mengikuti rasam dalam mushaf, ya. Dalam surat An-Nas, ya, memang dibaca demikian oleh syekh kita dan seterusnya dengan sanad yang bersambung sampai Rasulullah SAW, dibaca dengan pendek, Maliki. Begitu saja. Jadi, memang dalam riwayat yang lain dibaca pendek, ya, bisa Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, ya. Namun di sini karena kita berpedoman dengan riwayat Hafiz An-Asim min Tariq Syatibiyah, mimnya panjang. Maliki. Andai kata terbaca dengan pendek dalam sholat misalkan, ya tidak perlu kita salahkan. Karena apa? Karena ada riwayat yang lain membaca demikian. Maliki Yaumiddin, ya. Namun dalam seperti ini kan sedang talaki, sedang meriwayatkan bacaan dari riwayat fulan bin fulan, ya, dari riwayat tertentu, sehingga kita baca sesuai dengan riwayat yang ada. Nah, tapi kalau dibaca pendek dalam sholat di luar majelis seperti ini tidak apa-apa. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kita sedikit tambahkan, ya, cara waqaf, ya. Jadi intinya mewaqafkan bacaan dengan mengganti apa huruf terakhir dengan sukun, ya. Kalau huruf terakhirnya sudah sukun, ya sudah tinggal dibaca aja. Kalau hurufnya berupa huruf mat, ya maka bacalah cukup dengan 2 rakaat. Contohnya dalam surat Adh-Dhuha. Wadh-Dhuha, baca. Wadh-Dhuha. Wal-laili idza saja. Wal-laili idza saja. Berapa rakaat? 2. Karena ya mat tabi'i. Ya. Nah, biasanya kalau berada di akhir surat misalkan hendak ruku, ya kadang lebih panjang dari 2 rakaatnya. Suhufi Ibrahim wa Musa, ya. Ya. Ini kan di akhir surat biasanya kan mau ruku, ya kan? Ini harusnya ya kalau menurut kaidah cukup 2 rakaat, ya. Biasanya kita kadang lebih memanjangkan, ya. Suhufi Ibrahim wa Musa, lebih panjang. Ya, kalau dalam secara kaidah memang kurang tepat, tapi labas insyaallah. Nah, tidak salah, ya, dengan salah yang fatal. Nah. Baik. Dibuka halaman 21. Nah, halaman 21. Ya, giliran siapa sekarang? Ya, mikrofonnya diaktifkan. Baca baris kelima. Walladzina yu'tuna. Walladzina yu'tuna ma atau. Panjang tidak taunya? Pendek. Nah, ahsan. Ma atau. Gitu aja. Ulangi coba. Walladzina. Walladzina yu'tuna ma atau. Baik. Bawahnya lagi. Wassalamu. Wassalamu ala manittaba'al hu. Wassalamu ala manittaba'al huda. Berapa harokat dalnya? Dua saja. Manittaba'al huda. Cukup dua harokat ya. Baik. Yang lainnya sampingnya. Fadal. Qala rob bisrah li sadri. Bawahnya kitaban. Kitaba. Kitabam mutasyabiha. Kitabam mutasyabiham masaniya. Waqafkan. Nah, kalau waqaf gimana? Ya-nya yang fathah jadi sukun. Berubahlah dia menjadi huruf mat. Ya, masani. Ya. Masa masani. Dari awal. Kitabam mutasyabiham masani. Panjang. Masani. Kitabam mutasyabiham masani. Oh iya, mahsan. Halaman 22. Baca baris atas ma'agna. Ma'agna anni maliya. Anni. Ma'agna anni maliya. Ghain jangan sampai mantul. Agna. Ma'agna anni maliya. Aghna anni. Sekali lagi. Ma aghna anni maliya. Baik, bawahnya. Ha. Halaka anni sultaniya. Pendek. Halaka anni. Halaka anni sultaniya. Halaka. Coba. Halaka. Ya. Ulangi. Halaka anni. Halaka anni sultaniya. Anni. Halaka anni sultaniya. Ahsan. Barakallahu fiik. Berikutnya. Fadhal. Fa'aminu billahi wa rusuluhi. Baik. Yang salah yang anu salah cetak memang harusnya baru suli ya, lamnya kasrah. Jazakallahu khair. Fa aminu billah wa rusulihi, bukan baru suluhi ya, baru suli ya. Ulangi. Domanya ganti kasrah. Ulangi. Fa aminu. Fa aminu billahi wa rusulihi. Nah, sekarang waqaf. Kalau waqaf yang di depan itu tidak lagi ya dibaca. Fa aminu billahi wa rusulih. Ahsan. Jadi tanda ya kecil, wawu kecil itu berfungsi kapan? Kalau disambungkan dengan kata yang setelahnya. Itulah yang namanya apa? Mad silah. Mad kalau nyambung baru muncul ya. Kalau tidak nyambung ya, yang dianggap huruf terakhir adalah huruf haknya, tinggal disukun huruf haknya. Warusulih ya, warusulih. Satu lagi bawahnya. Wallahu ya'lam. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Dua ya. Hah? Ini luhu apa nih? Nah, Ini benar ini, jangan disalahkan. Sudah ya. Betul ya. Innaka la rasuluh ya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Ahsan, barakallahu. Jadi wawunya hanya dipakai saat silah, saat nyambung. Kalau waqaf ya, yang dianggap terakhir haknya. Baik. Yang bawah kita baca. A'idha kunna 'idhaman nakhirah. A'idha kunna 'idhaman nakhirah. Ya, tak marbutah. Kalau disukun, diwaqafkan jadi ha. Qalu tilka idzan karatun khasirah. Qalu tilka idzan karatun khasirah. Ha ya, bukan ha ya. Nah, sebagian mengganti ta tapi mirip dengan ha ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Bukan lumazah tapi lumazah. Ha itu dari pangkal tenggorokan. Baik, hayya 'alas shalah. Bukan hayya 'alas shalah. Shalah. Nah. Baik. Buka halaman 25. Mewaqafkan pada kalimat yang berakhiran dengan huruf bertasydid. Ya, ini pada halaman 25. 26, 27 ya. Taib. Kalau huruf-huruf yang bertasydid itu adalah huruf qalqalah, maka seperti ini. Coba perhatikan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, tertahan sebentar. Qalqalahnya tidak langsung bunyi, namun tertahan sesaat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Berapa harokat? 4 harokat. Tertahannya berapa harokat? 2. Kalau 4 ya lama sekali. 2 pun juga salah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini 2 harokat. Kelamaan kan? Wa tab. 2 harokat kelamaan. Ya, enggak sampai 2 harokat. Wa tab langsung. Ya, wa tab. Watab, coba langsung ya. Ya seperti kita membacanya wasol watab, coba. Sekarang ba-nya diganti kol-kolah. Watab. Nah begitu. Jangan sampai dihitung dua rakaat. Wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Jadi bandingkan dengan wasolnya. Baik, demikian pula dengan jim bertasydid atau qaf ya, dal. Baik. Kita baca dua contoh terakhir. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syak. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syak. Ini juga mirip-mirip yang di atas, hanya yang muncul setelah huruf kaf itu kita sukun adalah apa, nafas ya, tertahan saat, nafasnya keluar setelah beberapa saat, setelah sesaat ya. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syak ya. Innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syak ya. Dengan pula kalau yang disukun, yang ditasydid huruf ta, qalat ya laitani mit. Qalat ya laitani mit. Ya. Kalau huruf-hurufnya bukan qalqalah, huruf yang bertasydid bukan qalqalah, maka dinaikkan intonasinya. Ya, seperti halaman 26. Wa hum lakum adu. Naikkan adu ya, ulangi. Wa hum adu. Ya. Baris ketiga. Yanzuruna min tarfin khafi. Yanzuruna min Ulangi, yang duruna. Ya, insyaallah. Yang dinaikkan itu suaranya. Ya. Kepala enggak usah. Nah, lihat tadi hampir rata. Yang naik apanya? Intonasinya saja. Khafi, ya. Kepala enggak usah dinaikkan. Nah. Baik, baris keempat. Malahum min dunihi min wali. Para ulama mengingatkan tentang apa? Tentang orang yang membaca Al-Quran dengan menggoyang-goyangkan badan, ini juga termasuk yang dilarang. Ya, ya ini kalau ini masih ringan, insyaallah. Cuman kita ingatkan aja yang dinaikkan apanya? Nadanya. Khafi, ya khafi, naikkan nadanya. Baik. Jadi kalau bukan kol-kolah, ya dinaikkan intonasinya supaya apa? Nampak tasydidnya, tidak hilang. Contoh lain, surat apa ini? Al-Qiyamah. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar? Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar? Baik. Halaman 27. Waqaf pada huruf nun ataupun mim bertasydid. Ini juga lain lagi, ya. Tidak ada qalqalah jelas, ya. Juga tidak perlu dinaikkan nadanya, ya. Kenapa? Karena sudah ada yang menampakkan tasydidnya, yaitu dengan apa? Gunnah, ya. Jadi gunnah tadi sudah mewakili, ya, qalqalah, mewakili apa namanya? Nabr atau naiknya suara tadi. Sehingga sudah jelas tasydidnya, tidak akan tersamar dengan huruf nun atau mim yang tidak bertasydid. Al-muhim begini, ya, cara menghentikan bacaan pada nun atau mim yang bertasydid. Allahu a'lamu bi imanihin. Ya. Allahu a'lamu bi imanihin. Ya. Fa'atuhunna ujurahun. Fa'atuhunna ujurahun. Naam. Wa la tudarruhun. Wa la tudarruhun. Litudayyiqu alayhin. Litudayyiqu alayhin. Ya. Sambungkan, ini satu ayat. Wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Baik. Fa'anfiqu alaihin. Hatta yadha'na hamlahun. Hatta yadha'na hamlahun. Ya. Sambungkan satu ayat ini. Fa'anfiqu 'alayhinna hatta yadha'na hamlahun. Fa'anfiqu 'alayhinna hatta yadha'na hamlahun. Baik. Bawahnya. Lam yatamithhunna insun qablahum wala jan. Lam yatamithhunna insun qablahum wala jan. Ya. Ini dinaikkan juga bisa. Tanpa naik pun juga insyaallah labas. Lam yatamithhunna insun qablahum wala jan. Lam yatamithhunna insun qablahum wala jan. Baik, kalau mim, satu contoh aja. دعواهم فيها سبحانك اللهم Coba untuk baca baris ke 6, 7, 8 Fastajabna lahu Fastajabna lahu wa najainahu minal ghamm wa rabbana fa najainaka minal ghamm da'wahum fiha subhanakallahumma Baik, ahsantum. Masih pembahasan wakaf, insya Allah kita selesaikan hingga saktah insya Allah ya. Wakaf pada suatu huruf yang berharokat, sebelumnya ada huruf sukun. Dan huruf sukun tadi bukan mat, bukan pula huruf lin ya. Nah kalau yang sebelumnya kan huruf bertasydid ya. Huruf bertasydid itu seperti apa? Ya seperti sama modelnya ya. Huruf yang harokat sebelumnya ada huruf sukun tapi sama hurufnya. Kalau ini antara huruf yang terakhir dan yang sebelumnya beda. Huruf yang sukun juga bukan huruf mat, bukan pula huruf lin. Seperti kalmuhli, coba baca. Kalmuhli. Kalmuhli. Kalaihni. Kalaihni. Yaumul fasli. Yaumul fasli. Miskun. Ba'din faslun bil hazli wa yaqbidna wal fathu wal jismi ashrin wal watri idha yasri. Ini contoh-contohnya. Nah, bagaimana wakofnya? Kalau wasolnya kan gampang tadi ya. Wasolnya gimana? Huruf yang terakhir ya disukun. Ya. Berarti terjadi apa? Iltiqa as-sakinain, pertemuan dua sukun. Ya, huruf yang terakhir sukun, yang sebelumnya juga sukun. Ya. Boleh tidak bertemunya dua sukun? Pada asalnya sesuatu yang umtani', sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya. Pertemuan dua sukun dalam kalam Arabi itu harus apa? Harus diapakan? Harus di yakni harus di apa namanya? Dibebaskan ya, harus dibebaskan ya. Misalkan terjadi di tengah ya. Hum al-muflihun ya. Maka mim yang sukun jadi harokat humul muflihun ya. Namun kalau terjadinya di akhir pada waqaf, maka itu sesuatu yang yu'tazar bih ya. Yu'tazar bih ya, sesuatu yang mau enggak mau harus terjadi ya. Sesuatu yang mau enggak mau harus terjadi ya. Nah, bagaimana caranya? Intinya adalah bahwa kita baca dua-duanya. Kita perdengarkan dua-duanya, baik huruf yang terakhir ataupun huruf yang sebelumnya. Jangan ada salah satu huruf tadi hilang. Misalkan kalmuh, lamnya mana? Ya kedengaran ya. Harus kedengaran kalmuhl ya. Namun memang sifat dari ha ya, karena dia adalah huruf yang mengalir suaranya saat sukun, alirkan dulu kalmuhl, bukan tidak langsung kalmuhl ya. Kalmuhl ya, tidak, tapi jalankan dulu kalmuhl. Kalaihn. Ya, jadi bandingkan dengan wasalnya. Yaumul fasl. Yaumul fasl. Ya, tidak langsung fasl, tapi fasl ya, gitu. Yaumul fasl. Yaumul fasl. Baik. Kita baca dua baris terakhir. Fil ilmi wal jism. Fil ilmi wal jism. Ya, sin dan mimnya kedengaran. Walayalin ashur. Walayalin ashur. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Wal layli idha yasur. Wal layli idha yasur. memang akan mirip-mirip dengan kol-kola ya. Tapi yang penting adalah tadi suaranya dialirkan dulu kalau memang dia huruf yang mengalir suaranya ya. Andai kata huruf yang sebelum terakhir atau salah satunya ya, yang terakhir atau yang sebelumnya atau dua-duanya adalah huruf qalqalah, maka insya Allah lebih mudah pengucapannya, seperti ada pada halaman 29. Lailatul Qadri, coba baca. Lailatul Qadri. Ada yang qalqalah tidak? Dalnya. Matla'il Fajri. Matla'il Fajri. Ya, kalau ada qalqalahnya, huruf qalqalahnya mudah. Lailatul Qadr. Lailatul Qadr. Langsung di pantulkan. Matla'il Fajr. Matla'il Fajr. Ainal Qitr. Ainal Qitr. Ya, coba sekarang antum wakafkan ya. Cara wakafkan antum wakafkan coba gimana? Lailatul Qadri, wakafkan. Lailatul Qadri. Ahsan, Qadr. Matla'il Fajri. Matla'il Fajri. Fajr. Ainal Qitri. Ainal Qitri. Waqaf Qitr. Antum waqafkan ya. Ulangi. Ainal Qitri. Ainal Qitri. Waqaf, waqaf. Disukun ya. Minar Rahbi. Minarrahbi. Baknya jadi kol-kolah. Minarrahbi. Minarrahbi. Yang mantul haknya atau baknya ya, jadi bukan minarrahb. Terbalik. Yang kol-kolah baknya minarrahb. Minarrahbi ya. Bilqisti. Bilqisti. Pelajaran wakaf sekarang ya ikhwah. Bilqisti. Bilqisti. Hasan. Yang qalqalah sinnya atau toknya? Ya, kalau dibaca seperti ini bilqist. Nah, ini jelas kebalik. Bilqisto. Ya. Toknya. Wa mim ba'du. Wa mim ba'du. Qalqalah. Diwakafkan. Wa mim ba'du. Wa mim ba'du. Min qablu. Min qablu. Qabl. Ya, ahsan. Ni'mal 'abdu. Ni'mal 'abdu. Qalqalahnya jelas dua-duanya muncul qalqalah. Ni'mal 'abdu. Ni'mal 'abdu. Baik. Kita baca contoh, dua contoh terakhir ya. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd. Ya. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abd. Baik, inilah cara-cara waqaf. Di mana antum waqaf? Di manakah letak waqaf? Di mana letak atau tempat-tempat kita bisa mewaqafkan bacaan? Di mana? Di setiap akhir ayat ya. Hendaklah di setiap akhir ayat kita berusaha untuk mewaqafkan bacaan. Di mana lagi? Pada tanda-tanda yang tersedia dalam setiap ayat di tengah-tengah ayat ya. Ya, di sini ada beberapa contoh ya. Contoh tanda-tandanya. Ya. Ada jim ya, jim. Atau apa lagi? Sila ya, shad, lam, alif. Apalagi? Tila. Ya, qaf, lam, alif maksurah. Apalagi? Mim ya. Lazimul waqf ya. Apalagi? Tanda titik tiga ya, titik tiga ini juga bisa antum wakafkan di situ ya, salah satu antum ambil ya. Baik, kalau ada lam alif gimana? Lam alif la, sebaiknya jangan berhenti, sebaiknya jangan berhenti ya. Kalau berhenti di situ ya hendaklah mengulangi pada beberapa kata atau satu kata sebelumnya. Nah, itulah tanda-tanda wakaf ya, yang ada pada mushaf Madinah. Namun bukan berarti kita tidak diperbolehkan mewakafkan bacaan di selain tempat-tempat tadi ya. Kadang ada satu ayat yang panjang atau potongan ayat yang panjang tidak ada tanda wakaf ya. Ya tidak ya. Terus apakah boleh kita wakaf? Boleh saja ya. Andai kata kita memiliki apa khalfiyah ya, punya apa namanya dasar pemahaman terhadap lugah Arabiyah, ya bisa kita mewakafkan pada akhir-akhir kalimat atau jumlah yang sempurna, tarkib yang sudah bermakna dengan makna yang sempurna, labas. Ya. Baik. Kalau enggak ya sudah. Kita wakafkan di tempat mana saja ya. Sekuat nafas kita ya. Kemudian kita cari kalimat yang sesuai untuk memulai lagi. Nah, ini juga perlu ilmu juga ya. Paling tidak kita tidak apa bosan-bosan bertanya kepada asatidah, kalau wakaf di sini mulainya dari mana ya, atau kita dengarkan ya qiraah dari masyayikh yang masyhur dalam arti mu'tabar ya. Wakaf di sini ya, barangkali dia juga wakaf di tempat yang tidak ada tanda wakafnya ya. Kemudian apakah dia lanjut langsung atau mengambil beberapa kata sebelumnya ya, ini bisa kita jadikan ya bantuan untuk kita contoh ya. Atau kita tanyakan kepada ikhwah yang mungkin lebih paham dalam hal makna ya, ma'ani kalimat ya. Ini tentang waqaf ya. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Pelajaran masih ya, tersisa beberapa hal yang penting ya. Seperti sakta ya, insyaallah kita akan tambahkan nanti setelah maghrib. Fadal. Mim di akhir ayat bentuknya seperti apa? Mim yang di atas itu tanda apa? Qalb, tanda iqlab ya. Di akhir surat ya. Di akhir surat menunjukkan itu terjadi hukum apa? Qalb ya. Terjadi hukum iqlab kalau disambungkan dengan surat berikutnya. Surat berikutnya apa? Bismillah ya. Bertemu dengan ba. Jadi kalau misalkan apa surat Al-Ikhlas misalkan ya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Kalau wasal terjadi apa? Qalb. Walam yakullahu kufuwan ahadum bismillah. Jadi itu mimnya adalah tanda terjadi qalb karena setelahnya ada ba bismillah. Baik. Kadang-kadang di atas ba pada bismillah ada tasydidnya. Ada tasydidnya. Bismillah kok di atasnya ada tasydidnya. Ya. Kenapa? Karena akhir surat sebelumnya adalah apa? Huruf ba ya. Misalkan dalam surat Al-Nasrah فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرُغَبْ. Banyak disukun harusnya, tapi antum lihat tidak ada tanda sukun, hilang tanda sukunnya, justru ada tasydid di atas ba pada surat At-Tin ya. Ya, At-Tin ada surat, ada tulisan tasydid di atas huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim ada tasydidnya karena apa? Terjadi idgham ya, terjadi idgham. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita akhiri dulu. Bila ada pertanyaan-pertanyaan, insyaallah mudah-mudahan ada waktu untuk kita bahas. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in.